بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كتب الإمام ابن كثير رحمه الله هذا مثل أريد به أهل مكة فإنها كانت آمنة مطمئنة يتخطف الناس من حولها ومن دخلها آمن لا يخاف. Dari Imam Ibn Katsir rahimahullah, ini seperti yang diinginkan di sini adalah ahlu Makkah, penduduk Makkah. Fa innaha kanat aminatan mutmainnatan, Makkah dan penduduknya dahulu dalam keadaan aman, tenang, tentram. Seluruh penjuru terpusat kepada Mekah dan sekitarnya. Wa man dakhalaha amin la yakhaf. Barang siapa yang masuk kota Mekah, maka dia dalam keadaan aman dan tidak akan merasa takut. Dari Imam Sa'di rahimahullah, wa hadhihi al-qaryah hiya Makkah al-musharrafah. Kota yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kota Makkah yang mulia. Allati kanat aminatan mutmainnatan, yang mana kota Mekah adalah aman dan tentram. La yahaju fiha ahadun wa tahtarimuha al-jahiliyatul jahla hatta inna ahdahum yajidu qatil abi wa akhi alayuhijuhu ma shiddatil himya fihim wal na'rah al-arabiyah فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْأَمْنِ التَّامِ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِسِوَاهَا وَكَذَلِكَ الرِّزْقُ الْوَاسِعُ. Tidak ada keributan sedikit pun di kota Mekah sampai di zaman jahiliyah, yang jahil sekalipun ketika itu menghormati kota Mekah, menghormati Ka'bah. Sampai seseorang menjadi atau mendapatkan pembunuh ayahnya atau pembunuh saudaranya tidak membalas, padahal dendam dan lain sebagainya. Karena apa? Masih menghormati apa? Kota Mekah. Ya, dia tahu fulan yang membunuh ayahnya, fulan yang membunuh saudaranya, tapi tidak dia balas. Karena apa? Karena di kota Mekah. Sehingga keamanan yang sempurna, sangat-sangat sempurna terjadi di kota Mekah, yang tidak terjadi di kota-kota yang lainnya. Kadzalika rizqul wasi'. Demikian pula rezeki yang bermanfaat, yang luas. kanat baldatan laisa fiha zara' wala syajar. Di Mekah itu tidak ada zara', tanaman, tumbuhan. Walakin yassarallah lah rizq ya'tiha min kulli makan. Akan tapi Allah mudahkan rezeki, makanan, buah-buahan datang dari segala penjuru dunia. Faja'ahum rasulun minhum ya'rifuna amanatahu wa sidqah. Maka datanglah kepada mereka Rasulullah, seorang utusan dari Allah, dari kalangan mereka juga, mereka sendiri. Ya'rifuna amanatahu wa sidqah. Ahlu Makkah mengetahui kejujuran amanahnya Muhammad SAW. Yad'uhum ila akmalil umur, mengajak kepada perkara yang sempurna. Wa yanhahum 'anil umur sayyi'ah, melarang dari perkara yang buruk. Fakadzabu, ahlu Makkah ketika itu mendustakannya. Akabaru bi ni'matil 'alaihim, dan mereka kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan atas mereka. Adzaqahumullahu dzimma kanu fi, maka Allah timpakan kesengsaraan, kelaparan yang dahulunya dalam keadaan melimpah, rezeki melimpah, makanan melimpah, buah-buahan melimpah. Walbasahum libasal ju'i alladzi huwa dzidzur ragad. Dan Allah balik keadaan menjadi kelaparan yang sebelumnya sangat mudah, ini mudah, itu mudah. Wal khawfu alladzi huwa dhiddul aman, Allah rubah kota Mekah ketika itu menjadi ketakutan, lawan dari keamanan. Dzalika bisababihim kufrihim wa adam syukrihim. Yang demikian itu kata Imam Sa'di rahimahullah disebabkan karena kekufuran mereka, tidak mau bersyukur terhadap pemberian Allah. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Maka Allah tidak menzalimi mereka, akan tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ya, sehingga diganti, ya, yang tadinya serba ada, serba mewah, serba, karena kufur kepada Allah, maka sudah selesai. Bagaimana dalam ayat yang lain, alam tara ila alladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Jahannam yaslawunaha wa bisal qarar. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa lihada baddalahum Allah bihalihim al-awwalin khilafuhuma. Oleh karena itu Allah ganti keadaan mereka ini seperti semula, yang tadinya makmur, tentram, jadi kelaparan dan ketakutan. Kelaparan dan ketakutan, waliyadzubillah. Walahullah walakwata illa billah. Sehingga kunci dari keamanan suatu negeri, ketentraman suatu negeri, kenyamanan suatu negeri, kuncinya apa? Ini karena ini kota Mekah, kota kan negeri. Apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau kufur seperti kesyirikan, kekufuran, perzinahan, riwayat homoseksual, ini maka mendatangkan bala, musibah, malapetaka. Ya, sehingga negeri kalau mau makmur ya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dan bersyukur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.